ketiga. Ar-ruknu tsalis, rukun iman yang ketiga adalah al-imanu bikutubihi, yaitu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzalah, yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Yaitu kita mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Yang kitab ini adalah min kalamihi wa wahyi, adalah merupakan kalamullah, firman Allah, dan juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab-kitab tersebut terdapat syariat-syariat Allah, terdapat perintah-perintah dari Allah, terdapat larangan-larangan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada para rasulnya sebagai bayanul haq, sebagai penjelasan tentang kebenaran. Inilah kebenaran, maka ikutilah kebenaran tersebut. Dan juga sebagai hidayatun nas, kitab-kitab tersebut sebagai petunjuk bagi manusia kepada jalan yang lurus, yang mengarahkan mereka dan membimbing mereka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang Allah turunkan banyak dan tidak mengetahui jumlah pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab-kitab tersebut ada yang kita tahu namanya, ada yang kita tidak tahu namanya. Yang kita tahu namanya seperti Taurat, Allah turunkan kepada Daud alaihissalatu wassalam. Taurat turunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan yang terakhir Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga ada Suhuf Ibrahim. Nah, kita mengimani semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Yang kita tahu namanya kita imani nama kitab-kitab tersebut, yang kita tidak tahu namanya kita imani secara umum. Alkitab artinya adalah al-maktub. Kitabun maknanya maktubun. Masdar bermakna maf'ul. Kitabun itu masdar dalam bahasa Arab. Bentuknya bentuk masdar, tapi maknanya maf'ul, maktubun. Nah, itu yang ditulis. Ini makna kitab. Kitab adalah maktubun, yang ditulis. Kemudian al-imanu bil kutub yatadhammanu arba'ata umur. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya itu mencakup 4 perkara. Mengimani kitab-kitab Allah itu mencakup 4 perkara. Yang pertama, mengimani bahwasannya kitab-kitab tersebut benar-benar turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasannya kitab-kitab tersebut Naam, benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini dan mengimani bahwasanya Taurat, Zabur, Injil, ya, dan Al-Qur'anul Karim, ya, itu semua adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan buatan para rasul tersebut, ya. Tapi itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti tuduhan orang-orang musyrikun, ya, yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat-buat, ya, Al-Qur'an tersebut. Nah. Baik. Maka kita mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan buatan para rasul atau para nabi. Kemudian asani yang kedua, kita mengimani nama-nama kitab-kitab Allah yang kita tahu namanya. Maka kita imani nama kitab tersebut. Seperti tadi, Taurat, maka kita imani bahwasanya kitab yang turun kepada Nabi Musa adalah Taurat. Injil, kita imani bahwasanya kitab yang turun kepada Nabi Isa adalah namanya Injil. Zabur, kita imani bahwasanya kitab yang turun kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam namanya adalah Zabur. Kita imani namanya. Dan kita mengimani kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi kitab-kitab yang kita tahu namanya, maka kita imani namanya. Adapun yang tidak kita tahu namanya, karena banyak kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, yang kita tidak tahu namanya. Maka yang kita tidak tahu namanya, kita imani secara ijmalan, secara umum. Seperti lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Kita tidak tahu namanya, kita imani secara umum. Kemudian yang ketiga, kita membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Ya, kita membenarkan berita-berita yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim misalkan. Kita benarkan. Ya. Kalau kita mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah, tetapi kita enggak membenarkan isi Al-Qur'an, ya, maka tidak benar keimanannya terhadap kitab-kitab Allah. Nah. Dan juga kita membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab yang lain. Seperti berita-berita yang terdapat dalam kitab Taurat atau Injil, ya, malam yubaddal. Nah, yaitu kitab-kitab yang belum dirubah-rubah. Yang belum direvisi oleh pendeta-pendeta pendusta, ya. Nah. Baik. Belum diselewengkan, ya, isinya. Maka kita imani. Adapun yang sudah diselewengkan, yang sudah diganti-ganti, dirubah-rubah, ya, maka kita tidak mengimaninya. Nah, kita tidak membenarkannya. Karena sudah dirubah-rubah, sudah diganti-ganti. Ya. Waliyadu billah. Kemudian yang keempat, di antara makna mengimani kitab-kitab Allah adalah al-amalu bi ahkam, miha. Kita mengamalkan hukum-hukumnya. Itu hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Malam yunsakh minha. Ya, itu hukum-hukum yang belum dihapus hukumnya. Nah, karena ada beberapa hukum-hukum di dalam kitab-kitab tersebut yang sudah dihapus hukumnya. Yang sudah dihapus hukumnya, maka kita tidak mengamalkannya. Ya. Kita hanya mengamalkan yang belum dihapus hukumnya. Sehingga ada istilah apa? An-nasikhu wal mansukh. Ada istilah nasikh dan mansukh. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Oh, ayat ini terhapus hukumnya dengan ayat yang itu. Oh, ayat ini terhapus hukumnya dengan adanya hadis ini dan seterusnya. Nah, ada istilah nasikh dan mansukh. Dan di sana ada hikmah yang besar ya dalam keberadaan nasikh dan mansukh ini. Agar supaya diketahui siapa yang betul-betul benar keimanannya dan jujur keimanannya. Seperti tentang hukum apa? Sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Awal-awal disyariatkannya sholat itu menghadap kemana? Baitul Maqdis. Nah, kemudian naam Allah turunkan ayat yang menghapus hukum tersebut. Naam, sehingga Allah wajibkan kaum muslimin ketika sholat untuk menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ke kiblat yaitu ke Ka'bah. Nah, supaya diketahui mana yang jujur keimanannya. Nah, kalau orang jujur keimanannya maka dia akan tunduk ya, dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tunduk. Ya. Walaupun awalnya sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, tetapi Allah memerintahkan untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah, langsung tunduk. Nah, baik. Seperti dalam sebuah kisah ya, ketika ada para sahabat yang sedang sholat, kemudian datang sahabat yang lain menyampaikan bahwasannya arah kiblat dirubah, ya, menuju ke arah Ka'bah. Maka di saat itu pula mereka sedang sholat nih, langsung berubah arah, ya. Ini menunjukkan betul-betul ketundukan para sahabat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Gak banyak komen, ya. Kok kenapa dirubah arahnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah? Gak banyak komen. Nah, kayak orang-orang zaman sekarang aqlaniyun, ya. Nah, selalu harus tahu alasannya. Ya. Kalau gak ada alasannya, gak masuk akal, ya. Gak percaya, ya. Nah, ini aqlaniyun. Baik, akal kita gak nyampe ke sana, ya. Kita diperintahkan untuk tunduk. Akal kita diperintahkan untuk tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Inilah akal yang sehat. Baik. Kita mengamalkan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut yang belum dihapus hukumnya. Ya, yang belum dihapus, ya belum dihapus hukumnya. Kita ridho dan menerima, ya. Isi, apa yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Sama saja kita tahu hikmahnya atau kita tidak mengetahui hikmahnya, sama saja. Nah. Kemudian semua kitab-kitab terdahulu, ya, itu mansukhatun, terhapus hukumnya dengan diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Nah. Jadi kitab-kitab yang terdahulu hukum-hukumnya, ya, hukum-hukum kitab terdahulu yang terdapat dalam Taurat, Zabur, Injil, hukum-hukumnya itu terhapus dengan diturunkannya jadi Al-Qur'anul Karim. Baik. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang hal ini, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dalam surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, bil haq, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang Al-Qur'an ini membenarkan, ya, kitab-kitab yang terdahulu, yang sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai hakim bagi kitab-kitab yang terdahulu. Bagaimana sebagai hakim? Yaitu kalau Al-Quran membenarkan, masih menetapkan hukumnya, maka masih berlaku. Kalau Al-Quran tidak menetapkan hukumnya dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab terdahulu, maka nah, sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Nah, jadi Al-Quran sebagai hakim, sebagai hakim bagi kitab-kitab yang terdahulu. Nah, maka kitab-kitab yang terdahulu itu terhapus hukumnya dengan turunnya Al-Quranul Karim. Maka tidak boleh mengamalkan satu hukum dari hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu kecuali yang disetujui oleh Al-Quranul Karim. Kecuali yang disetujui oleh Al-Quran. Nah, paham ya? Ini empat perkara. Nah, yang merupakan kandungan dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi mengimani kitab-kitab Allah, caranya empat perkara ini. Nah, cara mengimani kitab-kitab Allah adalah dengan melakukan empat perkara ini. Yang pertama tadi apa? Kita mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut benar datangnya dari Allah. Yang kedua, kita mengimani nama-nama yang kita tahu namanya. Yang kita tidak tahu namanya, kita imani secara umum. Yang ketiga, kita membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Nah, dari kitab-kitab yang asli, yang belum dirubah-rubah, yang belum diganti-ganti. Nah, kemudian yang keempat, kita mengamalkan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut yang belum dihapus hukumnya. Dan dengan turunnya Al-Quran, maka terhapus hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Kita tidak mengamalkan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu kecuali yang telah disetujui oleh Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, faidah mengimani kitab-kitab Allah. Apa faidahnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, ada beberapa faidahnya. Yang pertama, diantaranya, dengan mengimani kitab-kitab Allah, kita akan mengetahui besarnya perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Karena Allah menurunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk, atau menurunkan kitab yang menjadi petunjuk bagi setiap kaum, bagi setiap umat. Nah, Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa sebagai petunjuk bagi umat beliau alaihissalatu wassalam. Allah turunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi manusia sampai akhir zaman. Ya, sampai hari kiamat. Sebagai petunjuk bagi manusia sampai hari kiamat. Nah, ini menunjukkan besarnya perhatian Allah terhadap hamba-hambanya. Allah tidak membiarkan hamba-hamba itu cari jalan sendiri. Ya. Nah, tetapi ada petunjuknya. Ya. Untuk menuju surga, menuju kemuliaan, ada petunjuk. Kemudian, faedah yang kedua adalah kita akan mengetahui hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap syariatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat, ya, bagi setiap kaum, bagi setiap umat, ya, syariat yang sesuai dengan kondisi mereka. Sebagaimana firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Nah, maka setiap umat kami jadikan, setiap umat dari kalian kami buatkan aturan dan juga minhajan, jalan yang terang tersendiri. Baik. Dengan mengimani kitab-kitab Allah, maka kita akan mengetahui hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam syariat-syariatnya. Di mana Allah menetapkan syariat bagi setiap umat, ya, syariat yang cocok dengan kondisi kaum tersebut. Misalkan dalam umatnya Nabi Musa alaihissalam, Allah tetapkan syariat yang cocok sesuai dengan umat Musa alaihi salatu wassalam. Dan demikian seterusnya. Nah, ini diantara faedah mengimani kitab-kitab Allah. Kemudian yang berikutnya, rukun yang ke berapa? Keempat. Rukun yang keempat dari rukun-rukun iman adalah al-imanu birrusul. Mengimani rasul-rasul Allah. Mengimani rasul-rasul Allah. Apa itu rasul? Rasul, itu adalah atau ar-rusul ya. Ar-rusul itu bentuk jamak dari rasulun. Kalau ar-rusul itu jamak, kalau rasul itu tunggal satu. Apa makna rasul? Rasul itu maknanya mursal, yang diutus. Nah, masdar bermakna maf'ul tadi, ya. Rasulun maknanya mursal, yang diutus. Yaitu yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Dan yang masuk dengan rasul di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashar bisyar'in wa umira bitablighihi. Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu, ya, dengan sebuah syariat, diberikan wahyu dengan sebuah syariat, ya, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut, ya, kepada umat manusia. Ini rasul, orang yang diberikan wahyu berupa syariat, ya, dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Dan awal rasul atau rasul yang pertama, ya, karena rasul banyak, rasul yang pertama adalah siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini rasul yang pertama yang Allah utus. Dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasul yang terakhir. Dalam sebuah hadis yang sahih tentang hadis syafaat ketika manusia berada di padang mahsyar dalam keadaan mereka ingin segera untuk dihisab, ya, sudah enggak kuat di padang mahsyar, mereka pengen cepat dihisab, mereka minta syafaat, ya, datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya Adam, berdoalah kepada Allah agar kita semua cepat dihisab, ya. Maka Nabi Adam mengatakan apa? Nah, datanglah kalian, ya, kepada Nuh alaihi salatu wassalam, awwalu rasulillah ba'athahullah. Datanglah kalian kepada Adam, kepada Nuh, afan. Kata Adam alaihi salatu wassalam, datanglah kalian kepada Nuh alaihi salatu wassalam, awal rasul yang Allah utus. Itu rasul pertama yang Allah utus. Inilah dalil bahwasanya Nuh adalah rasul Allah yang pertama kali diutus. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu banyak para nabi. Ya, para nabi banyak. Tapi yang diangkat menjadi rasul, ya, yang pertama kali adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah. Maka wajib bagi kita untuk mengimani rasul-rasul Allah semuanya. Rasul yang dari awal sampai yang terakhir. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Nah. Barang siapa yang mengingkari salah satu rasul saja, ya, maka dia telah mengingkari semua rasul. Satu rasul diingkari itu maknanya mengingkari semua rasul-rasul Allah. Nah. Seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, ya, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Mursalin, para rasul. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Padahal apa? Yang didustakan sama kaumnya Nuh itu siapa? Hanya Nabi Nuh. Jadi kaumnya Nabi Nuh hanya mendustakan Nabi Nuh saja. Nah. Tetapi Allah mengatakan kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Banyak para rasul ya, padahal yang didustakan hanya Nabi Nuh. Nah, kaumnya Nabi Nuh hanya mendustakan Nabi Nuh. Tetapi Allah katakan mereka mendustakan para rasul. Ini maksudnya adalah mendustakan satu rasul itu artinya mendustakan semua rasul. Mendustakan satu nabi itu maknanya mendustakan semua para nabi. Baik. Kafir terhadap salah satu rasul maka artinya kafir kepada rasul-rasul yang lainnya. Misalkan dia beriman kepada semua rasul sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka artinya kafir, masih kafir. Dia mengimani semuanya sampai mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, membenarkan mengikuti tetapi tidak mengimani Nabi Isa misalkan, atau tidak mengimani Nabi Musa, maka apa? Maka dia masih dihukumi kafir. Karena kafir terhadap salah satu rasul itu artinya kafir terhadap semua para rasul. Tidak bisa mengimani sebagian, mengingkari sebagian yang lain. Tidak bisa. Harus semuanya diimani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ay yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan rasul-rasulnya, kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya, mereka ingin membedakan antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada para rasulnya. Jadi mereka ingin membedakan. Dan mereka mengatakan bahwasanya kami mengimani sebagian para rasul dan kita atau kami mengingkari atau mengkufuri sebagian yang lainnya. Dan mereka tujuan mengucapkan ini adalah apa? Ayat takhidu baina dzalika sabila. Mereka katanya pengen ambil jalan tengah. Ya, pengen adil, pengen ambil jalan tengah, ya, itu tengah-tengah antara iman dan kafir. Taib, mereka anggap ini bagus, jalan tengah katanya, mengimani sebagiannya, mengingkari sebagian yang lain. Nah, apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah, ya, orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar kafir. Nah, seperti ini yang kafir dengan hakkan, dengan sebenar-benarnya, yaitu mengimani sebagian rasul dan mengingkari sebagian rasul yang lain. Inilah orang-orang kafir yang sebenarnya. Baik. Kemudian setiap umat itu tidak kosong dari adanya rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan membawa syariat tersendiri kepada kaumnya. Setiap umat itu ada rasulnya. Allah utus membawa syariat tersendiri. Dan juga setiap umat Allah utus seorang nabi yang Allah berikan wahyu kepadanya, nah, dengan syariat yang sebelumnya. Jadi misalkan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ada beberapa nabi, yang nabi-nabi ini tugasnya untuk memperbaharui ajaran Nabi Musa. Ya. Nah, yang tugasnya mereka memperbaharui syariat nabi yang sebelumnya. Nabi yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ya. Yang rasul ini mereka mengatakan kepada umatnya, "Ubudullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut dan jauhilah taghut." Semua para rasul dakwahnya satu, yaitu apa? Tauhid. Memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Taghut adalah semua yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidaklah dari setiap umat kecuali ada pemberi peringatan. Jadi tidak ada umat yang kosong dari pemberi peringatan, mesti ada. Nah, pada setiap umat, nah, seorang pemberi peringatan yang Allah utus kepada mereka. Nah. Kemudian ada perkara yang perlu untuk kita pahami, bahwasannya para rasul tersebut mereka adalah makhluk Allah. Ya. Makhluk Allah, mereka rasulun. Fala yukadzab wa abdun fala yu'bad. Mereka adalah rasul, utusan Allah yang tidak boleh didustakan, dan mereka adalah abdun, hamba Allah yang fala yu'bad, yang tidak boleh diibadahi. Mereka adalah para rasul, dan para rasul ini adalah manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah. Tidak boleh kita memberikan sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah kepada mereka. Tidak boleh menyerahkan ibadah kepada mereka. Naam, alaihimussalatu wassalam. Mereka adalah manusia, makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang Allah muliakan. Naam. Yang diantara naam atau yang paling mulia dari para rasul tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasul yang paling mulia. Mereka adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Dan tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali yang Allah beritahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masaniya su' in ana illa nadhir wa basyir liqaumi yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan kepada mereka, katakan wahai Muhammad kepada mereka, bahwasanya aku tidak berkuasa untuk memberikan manfaat kepada diriku sendiri, dan aku tidak berkuasa untuk menolak mudarat, ya, dari diriku sendiri kecuali yang Allah kehendaki. Kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, maka sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Dan tidak akan menimpaku su kejelekan kalau aku tahu perkara yang gaib. Tetapi in ana illa nadzir, tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan ini, tidaklah aku kecuali nadzir, pemberi peringatan, wa basyir, dan pemberi berita gembira, li qaumi yu'minun, bagi hamba-hambaku yang atau bagi kaum yang beriman. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku, ya. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, "Inni, sesungguhnya aku la amliku lakum darran wala rasyada." Sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk menolak mudarat dari kalian dan mendatangkan manfaat untuk kalian. Karena yang berkuasa ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian, kul, katakan kepada mereka ya Muhammad, inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Katakan kepada mereka, sesungguhnya tidak ada yang bisa melindungiku dari azab Allah seorang pun. Tidak ada yang bisa melindungiku dari azab Allah jika Allah hendak mengazab. Walan ajida min dunihi multahadan, aku tidak mendapati na'am tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak boleh seseorang berdoa kepada para rasul, ya. Apalagi kepada selain mereka, ya, yang dianggap sebagai wali, ya, kiai atau yang semisalnya, nah, nggak boleh. Nah, berdoa kepada mayit, nah, nggak boleh berdoa kepada rasul, ya, karena mereka mengatakan seperti ini, aku tidak menguasai, ya, nam, tidak berkuasa untuk mendatangkan manfaat, ya, kepada diriku sendiri, ya, apalagi kepada orang lain. Mereka adalah manusia yang kadang mengalami sakit, kadang mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lain, manusia biasa. Mereka mati, ya. Mereka butuh kepada makan, butuh kepada minum, ya, dan seterusnya. Mereka adalah manusia yang memiliki sifat-sifat manusia seperti manusia-manusia yang lain. Hanya saja Allah muliakan mereka dengan kerasulan atau kenabian. Allah berfirman, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fa huwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Nah, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Nabi Ibrahim mengatakan, dialah Allah yang memberi makanku dan memberi minum kepadaku. Artinya nabi dan rasul itu ya manusia, makan dan minum. Wa idza maritu fa huwa yashfin, apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Walladzi yumituni wa tsumma yuhyin, dan dialah Allah yang mewafatkan aku dan akan membangkitkan aku lagi atau menghidupkan aku lagi. Jadi mereka mati juga nanti dibangkitkan, mereka makan, minum, sakit dan lain sebagainya dari sifat-sifat yang ada pada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun wa idza nasitu fadzakiruni. Sesungguhnya aku adalah basyar, manusia seperti kalian. Ya, aku lupa seperti kalian lupa. Maka jika aku lupa, maka ingatkan aku. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya apa zuhur, wallahu alam ya. Yang jelas salat yang 4 rakaat, beliau salat hanya 2 rakaat. Nah, kemudian ada yang bertanya, Rasulullah apakah sholat ini dikosor? Padahal mukim, gak safar. Apakah sholat dikosor ataukah bagaimana? Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, nah, aku adalah manusia seperti kalian, aku lupa seperti kalian lupa. Maka ingatkan aku kalau aku lupa. Kemudian beliau melanjutkan sholat 2 rakaat lagi, nambah lagi. Karena lupa tadi. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati para rasul ini dengan sifat yang paling mulia. Apa sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh para rasul ini? Yang sifat ini merupakan a'la maqamatihim, derajat mereka yang paling tinggi. Derajat mereka yang paling tinggi para rasul, sifat apa? Sifat ubudiyah. Sifat penghambaan, ya. Dengan sebenar-benarnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, innahu kana abdan syakuro. Sesungguhnya dia Nuh adalah abdan, hamba, syakuro yang bersyukur. Ini derajat hamba ini Masya Allah. Ya, derajat penghambaan ubudiyah, ya. Ini derajat yang paling tinggi. Mau mendapatkan derajat yang paling tinggi, maka hendaklah dia betul-betul menghamba kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan. Ya, seperti kondisinya para rasul. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi nazalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada abdihi, kepada hambanya. Jadi hamba ini derajat yang tinggi, ya. Nah, agar supaya dia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi peringatan bagi seluruh alam, memberikan peringatan kepada seluruh alam. Nah. Baik. Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ya, Nabi Yakub dan yang lainnya, wadzkur ibadana Ibrahim wa Ishak wa Yakub ulil aidi wal absar. Allah katakan Ibrahim, Ishak dan Yakub ini ibadana, hamba-hamba kami. Nah, Allah mensifati mereka, para nabi dan para rasul, dengan sifat yang paling mulia, yaitu ubudiyah, sifat penghambaan, dan ini merupakan a'la maqamatihim, derajat mereka yang paling tinggi. Nah, kemudian mengimani para rasul itu mencakup empat perkara. Mengimani para rasul mencakup empat perkara. Yang pertama, mengimani bahwasannya kerasulan mereka itu benar datangnya dari Allah. Bahwasannya Nabi Nuh itu rasul, bahwasannya Nabi Ibrahim adalah rasul, Nabi Musa adalah rasul, Nabi Isa adalah rasul, Nabi Muhammad SAW adalah rasul. Ya. Kita mengimani kerasulan mereka, ya, derajat kerasulan mereka itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kedua, kita mengimani nama-nama rasul yang kita tahu namanya, yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam hadis. Kita mengimani nama-nama rasul yang kita tahu, seperti Nabi kita Muhammad, kemudian Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh alaihissalatu wassalam. Ini lima rasul yang kita tahu namanya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita tahu namanya. Yang kita tidak tahu namanya, ya, maka kita mengimani secara umum. Nah, kita imani secara umum. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik, minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau ya Muhammad. Ya. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada engkau, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad. Jadi para rasul yang Allah utus banyak sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ada yang kami ceritakan kepada engkau, ada yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Maka yang kita tidak tahu namanya, kita imani secara umum. Nah, adapun yang kita tahu namanya ada lima tadi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang dikenal dengan istilah apa? Ulul azmi minar rusul. Kemudian yang ketiga, kita membenarkan berita yang datang dari mereka. Nah, kita membenarkan berita-berita atau kabar-kabar yang datang dari mereka. Nah, ini makna mengimani para rasul. Kalau kita mengimani para rasul kemudian enggak membenarkan, enggak percaya dengan ucapan para rasul ini, ya, maka apa? Enggak benar keimanannya. Maka wajib kita membenarkan, naam, berita-berita atau kabar-kabar yang datang dari para rasul ini. Baik. Kemudian yang keempat, kita mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Kita mengamalkan syariat rasul atau ajaran rasul yang diutus kepada kita. Nah, seperti kita wajib untuk mengamalkan syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Nah, yang tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Wajib bagi kita untuk mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau sebagai seorang rasul yang diutus kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah berfirman, tidak sekali-kali demi Rabbmu kalian atau mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat terhadap keputusan yang telah engkau tetapkan. Dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Kita harus mengamalkan syariat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini empat perkara yang merupakan makna dari makna-makna mengimani para rasul. Yang pertama tadi apa? Kita mengimani bahwasannya kerasulan mereka benar datangnya dari Allah. Yang kedua, kita mengimani nama-nama yang kita tahu namanya. Yang tidak kita tahu namanya, kita imani secara umum. Yang ketiga, kita membenarkan kabar dan berita yang datang dari mereka. Yang keempat, kita mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Nah, seperti kita wajib mengamalkan syariat yang diutus, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, faedah dari mengimani para Rasul-Rasul Allah. Apa faedahnya kita mengimani Rasul-Rasul Allah? Yang pertama diantaranya, kita akan dapat mengetahui luasnya rahmat Allah dan besarnya perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Karena Allah mengutus para Rasul ini. Nah, sebagai bentuk perhatian Allah kepada hamba-hambanya dan rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah utus para Rasul ini. Yang Rasul-Rasul ini akan mengarahkan umatnya dan menunjukkan umatnya kepada jalan yang lurus. Rasul-Rasul inilah yang menjelaskan bagaimana cara ibadah kepada Allah. Ya, sehingga dengan mengimani para Rasul, kita akan tahu kasih sayang Allah dan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Sampai Allah mengutus para Rasul ini. Kemudian yang kedua, dengan mengimani para Rasul, maka akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang besar ini. Karena diutusnya para Rasul ini merupakan nikmat. Kita tahu bagaimana sholat lima waktu, bagaimana tata cara sholat, bagaimana tauhid, bagaimana ini dan itu. Dari siapa kita tahu? Dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang menyampaikannya kepada para sahabatnya. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan sampai kepada kita. Awalnya dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mengimani para Rasul akan tumbuh rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini dengan diutusnya para Rasul, yang para Rasul ini menjelaskan ajarannya atau syariatnya kepada umatnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dengan mengimani para Rasul maka akan tumbuh kecintaan kepada para Rasul tersebut. Tumbuh kecintaan dan tumbuh pemuliaan. Pemuliaan terhadap para Rasul tersebut. Sesuai dengan kedudukan para Rasul tersebut. Tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa pengagungan, pemuliaan, dan pujian kepada para Rasul tersebut sesuai dengan kelayakan dan kedudukan mereka. Sudah lewat jam 10 ya. Telah kita baca dua rukun dari rukun-rukun iman. Yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Masih tersisa berapa? Dua lagi. Beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir Allah. Insya Allah rukun iman yang berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.